الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Dalam satu hadis yang masyhur, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amal itu pasti ada waktu-waktu semangat dan ketika dalam kondisi seorang bersemangat kadang muncul fatrah, ya, kemunduran, kendor di dalam beramal. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa ketika muncul kejenuhan, turunnya semangat, dia alihkan kepada sunnahku, tetap di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan amal-amal yang lain, berusaha menjaga istiqomahnya dalam amal, maka dia telah mendapatkan hidayah. Adapun waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, jika kejenuhan dia, kendornya semangat dia, kemudian malah mengalihkannya kepada selain sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, melakukan amal-amal yang tidak terbimbing dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, faqad halak. Dia akan binasa. Di dalam hadis yang masyhur yang sering kita baca, kita dengar, ketika Hanzalah radhiyallahu anhu ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa Hanzalah?" Kata Hanzalah, "Nafaqa." Hanzalah itu, ya Rasulullah, Hanzalah khawatir terkait terjatuh nifaq, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Kenapa demikian, subhanallah? Ada apa?" Kata Hanzalah, "Ya Rasulullah, idza jalasna ma'ak, kalau kami duduk bersama engkau, ka'annana ra'ina al-jannah wan nar ya'in, seakan-akan kami melihat surga dan neraka dengan mata kepala langsung." Iya, naiknya keyakinan, naiknya iman bermajlis di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kabel kami pulang, ya, kami tersibukkan, terlupakan oleh keluarga kami, urusan kami, bisnis kami, maisyah kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kurang lebih maknanya, ya, lebih dari yang jiwaku di tangannya, "Dau tadumuna ala ma antum alaih." Kalau kalian terus menerus stabil, ya, dalam satu kondisi terus semangat, ya, "La safahatkum al-malaikah," ya, saya malaikat akan turun menyelami kalian, "Bi turukikum wa bi burushikum," di tempat-tempat tidur kalian, di jalan-jalan kalian, malaikat menyelami kalian kalau kalian memang bisa terus stabil. Ya, "Walakin sa'atan sa'atan ya hanzalah," tetapi demikianlah iman, demikianlah semangat, sa'atan sa'atan. Hawna fillah rahiman wa rahimakumullah. Demikian keadaan kita. Ada sebagian syarihul hadis, itu keadaan kita, sa'atan kita di majelis ulilmi, saatan kita bersama keluarga, saatan kita bersama urusan dunia kita, bisnis kita. Iya, tetapi tetap kewajiban muhafadatul amal, muhafadatul iman. Di sini kata para ulama kita, min fikir rajul, di antara tanda kefakihan seseorang adalah an ya'lam, dia tahu kapan imannya sedang bertambah dan kapan sedang turun. Sebagaimana sahabat yang mulia Hamzah radhiyallahu anhu merasa bagaimana iman beliau naik ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kapan mulai turun ketika ia keluar dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersibukkan dengan urusannya, keluarganya. Iya, as-sa'ah, waktu kita bersama keluarga, waktu kita dengan urusan dunia kita, itu adalah kewajiban. Tetapi jangan sampai mengganggu istiqamah dalam amal, istiqamah dalam ibadah, menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rahimana rahimakumullah, di antara yang talabul ilmi, kadang seorang yang jauh dari ma'had, dari marakis ilmi, masya Allah, bayangan dia kalau saya duduk di majlis ilmu dekat ma'had, saya akan bisa banyak belajar. Iya, pindahlah dia ke ma'had. Satu, dua hari, sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan, semangat. Iya, lama-lama kemudian bisa jadi dia akan dihinggapi al-futur, kejenuhan. Iya, kebosan. Demikian juga seorang talibul ilmi, santri. Iya, awal mula mungkin ada semangat. Iya, belajar menghafal, tapi muncul godaan-godaan futur. Maghfirana billahi rahiman rahimakumullah, tadi min fikir rajul, dia tahu kapan dirinya sedang naik semangatnya, naik imannya, dan kapan turun. Sehingga ketika turun berusaha untuk terapi, berusaha untuk mengobati, berusaha untuk terus bisa naik kembali. Iya, tidak membiarkan imannya turun, tidak membiarkan terus semangatnya turun. Iya, berusaha beramal. Bagaimana dia berusaha untuk menjaga semangatnya dalam talabul ilmi, dalam beramal, dan istiqamah. Nah, ayuhat talab rahiman rahimakumullah jami'a, di antara obat terpenting untuk kita semua ketika muncul futur adalah an tadzakkar anna talabal ilmi fardhatun minallah alaina. Kita harus mengingat bahwa yang talabul ilmi yang sedang kita lakukan, para santri, para bapak, semuanya, apa yang kita lakukan adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan ini semua semata-mata karena Allah, karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Ana tadhakkar anna Allah khalaqana lil ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ingat itu. Allah menciptakan kita untuk hikmah yang agung, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin an nuhaqqiq al-ibadah, haqq al-ibadah illa bil ilm. Tidak mungkin kita bisa wujudkan ibadah yang merupakan hak Allah atas kita kecuali dengan ilmu. Karena ibadah yang sahihah yang kita tahu, tidak mungkin Allah terima illa bi syartain. Iya, an takuna al-ibadah khalisatan li wajhillah subhanahu wa ta'ala, semata-mata karena wajah Allah. Wa an takuna muwafiqatan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin bisa ikhlas, tidak mungkin sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwanu fillah rahiman rahimakumullah, juga an natadzakkara. Karena kita tahu, tapi kadang kita lalai. Kita terus mengingat-ingat. Iya, darar al-jahl. Kita mengingat-ingat akan bahayanya kebodohan. Al-jahlu, iya, itu yadur, bermudarat. Iya, bermudarat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Hati-hati. Iya. Jangan sampai datang bisikan syaitan. Ya, seperti nasih. Tapi itulah syaitan, kata para ulama kita. Ahyanan asyaitan itu yudhakiruna baban min abwabil khair liyasudduna an abwabil khair kathirah. Kadang syaitan mengingatkan kita satu pintu kebaikan, tapi makar dalam rangka menutup, menghalangi kita dari pintu-pintu kebaikan yang banyak. Ya, kadang syaitan membisiki, ya, bisikan yang sepertinya datang dari seorang yang nasih, datang dari seorang yang inginkan kebaikan. Ya, berapa tahun anda di sana? Berapa tahun anda belajar? Berapa lama antum belajar? Apa yang antum dapatkan selama ini? Bukankah lebih baik antum keluar sana? Iya, fokus dengan urusan-urusan dunia. Ya, belajar bertahun-tahun di ma'had, jadi santri atau duduk dekat ma'had, tidak ada hasilnya. Ya, subhanallah, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ilmu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah barakallahu fiikum. Iya, tadi semata-mata kita duduk belajar talabul ilmi sudah khair azim, kebaikan besar. Ibadah min ibadatillah, talabul ilmi adalah ibadah. Iya, tapi syaitan kadang bisikan kita bahwasanya selama ini kita bertahun-tahun tidak ada gunanya. Apa yang mau dapat? Kamu sudah bisa belajar bahasa Arab, sudah bisa baca kitab, sudah bisa baca ini gitu, sudah tamat berapa kitab. Iya, didorong untuk menjauh dari ilmu. Kadang syaitan, sekali lagi, hawanifillah rahimah rahimahumullah, iya, semata-mata kita talabul ilmi itu sudah khair azim. Apalagi kita duduk, iya, di sekitar orang-orang yang bisa saling mengingatkan kita. Khair yang berikutnya, menjaga kita istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi kemudian minimalnya, kita bisa menjaga anak kita, istri kita, ya, dari lingkungan lebih, yang lebih, yang lebih membahayakan mereka. Kadang syaitan datang lagi, muncul. Kamu ingat ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu belajar, belajar enggak beramal, bahaya kamu. Murka Allah atas orang-orang yang berkata tanpa amal. Subhanallah, ikhwan fil rahim wa rahimakumullah. Diingat, asyaitan qad yudhakkir baban min abwab al khair, tapi liyasudduna an abwabil khair katsirah. Itu diingat. Iya. Kewajiban atas kita ikhwani fillah rahiman rahimakumullah talabul ilmi wal amal bil ilmi. Iya. Ketika kita alhamdulillah mendapat taufik untuk belajar, belajar, belajar, dan kadang-kadang kita lalai. Kadang karena kelemahan kita, kita tidak bisa mengamalkan sebagian ilmu kita. Satu kekurangan. Iya. Tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan kewajiban yang pertama talabul ilmi. Ya seharusnya talabul ilmi terus disertai dengan berusaha perbaiki diri kita. Berusaha, terus kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari. Iya, jangan sampai syaitan kemudian membisiki, nanti kamu semakin banyak belajar, semakin banyak tanggung jawab. Semakin banyak belajar, semakin murka Allah tambah besar bagi kamu, atas kamu, karena kamu tidak mengamalkan ilmu. Sepertinya nasih. Sepertinya nasih. Iya, tapi dia berusaha menjauhkan kita dari ilmu, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ikhwan fillah, di antara yang bisa kita lakukan untuk berusaha istiqamah di atas talabul ilmi adalah al-akhdhu mana tayassar. Iya. La nukallifu anfusana faqata qatina. Kita mengambil ilmu yang mudah kita dapat. Iya, kita pelajari, kita paham, alhamdulillah. Kita apa namanya? Belajar, kemudian ternyata belum paham, ulangi lagi. Iya. Kita minta bimbingan. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mengambil yang termudah di apa yang bisa kita pahami. La nukallif anfusana bima fawqa taqatina. Jangan kita bebani diri kita dengan target-target yang di atas kemampuan kita, yang justru akan membebani kita, yang justru akhirnya membuat kita putus asa. Iya. Target. Pokoknya saya sejak awal tinggal di Mahdi Bojong sampai ya tahun sekian harus bisa misalnya hafal Quran. Dalam keadaan ikhwan, iya, kemampuan kita seperti ini. Iya, kesempatan kita juga tidak sebanyak santri misalnya. Iya, akhirnya berusaha ngoyo dan tidak berhasil. Akhirnya putus asa. Atau menyalahi apa yang dibimbing oleh para ulama kita. Tidak tadrij. Tidak teratur belajar. Iya, setiap ada halaqah diikut. Iya, sehingga yang ini tidak mungkin, ini tidak paham, yang itu juga kok berat. Iya. Betul. Ternyata tidak ada hasil ilmiah selama berbulan-bulan dia tinggal di Mahat. Betul, mungkin kurang hasil ilmiah yang dia dapatkan. Tapi bukan karena salah tinggal di Mahat, tapi karena salah dirinya tidak mengikuti bimbingan para ulama. Coba kalau dia dengan tadarruj, dia minta bimbingan, belajar apa dulu, apa yang mudah dulu. Ya khud mayasar, ambil apa yang mudah, yang bisa dia pahami. Yang terus dengannya dia berjinjang biasa naik. Alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Iya. Tapi sebagian juga ada yang futur. Ada yang kadang merasakan jenuh karena kurang tawadhu. Iya, karena kurang rendah hati. Sehingga merasa apa yang dia dapat sudah lewat. Apa yang dia dengar sudah dia fahami. Ini afatun azimah. Iya. Kata Waqi' Abdul Jarrah rahimahallahu ta'ala, yanbur rajul hatta ya'khudha mimman huwa faqahu wa man huwa misluhu waman huwa dunah. Iya, tidak akan bisa cerdik, pandai seorang sampai mau dia mengambil kepada orang yang lebih atas dari dia, dari orang yang selevel dia, dia selating dengan dia, bahkan dengan orang yang di bawah dia. Iya, tawadhu, berusaha iya menampakkan bahwa apa yang dia dengar itu adalah awal ma sami', walaupun dia mungkin sudah belajar berkali-kali, dia mendengar pembahasan hadis tersebut sudah puluhan kali, tapi ketika di hadapan guru kita tampakkanlah bahwa ini seakan-akan satu hal faidah yang pertama kali didengar. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Ketika seorang yatakabbar, iya, merasa dirinya lebih, iya, merasa apa yang dia pelajari sudah dia pahami semua, iya, mulai jenuh, mulai ternyata sudah tidak ada lagi di sini yang iya apa namanya bermanfaat bagi dirinya, sudah tidak ada lagi di sini yang saya butuhkan, iya, sehingga apalagi kalau sudah tidak ada yang bisa menambah ilmunya, muncullah kemudian futur, kejenuhan. Maka tawadhu, iya, walaupun misalnya durusul lughah jilid 1, iya, tahun pertama belajar itu, tahun kedua belajar itu, ketiga belajar itu, belajarlah kitab tersebut. Setiap kali belajar seakan-akan baru pertama Anda belajar. Hormati guru, iya, dan dengan itu insyaallah barokah. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Iya. Dan di antara poin yang terpenting yang alhamdulillah berikan kemudahan kita di zaman kita sekarang ini adalah iya, banyak-banyak mendengar, membaca sirah para ulama. Banyak-banyak mendengar wajangan-wajangan para ulama. Alhamdulillah sekarang tayassar. Iya. Sesuatu yang muyassarah, mudah bagi kita. Dengarkan apa yang kira-kira bisa menyentuh hati kita. Tersentuhnya hati ikhwani fillah rahiman rahimakumullah itu ketika seorang memiliki riqqatul qalb. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang keras hatinya. Alam ya'ni lilladzina amanu an tashya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Iya. Wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl. Fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Di antara celaan Allah kepada ahlul kitab adalah kerasnya kalbu mereka, sehingga susah tersentuh oleh kitabullah. Iya. Maka berusaha nuraqqiq al-qulub. Berusaha untuk kita iya nuraqqiq al-qulub, melembutkan hati kita. Iya. Yang pertama ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah dengan iya tarkul ma'asi. Dan ini pun satu di antara sebab banyak orang futur dari belajar kalau itu santri. Iya, menjauh dari marakiz ilmi itu kalau itu adalah para aba, karena sebab maksiat. Bukankah kita sudah belajar ikhwana fillah rahiman rahimakumullah? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, min atharil qabihah al-madhmuma dari maksiat adalah al-wuhsyah. Iya. Merasa sendiri. Iya. Merasa terasing dari teman-temannya. Bukan karena teman-teman tidak ada masalah dengan dia. Tidak ada masalah, tapi karena perbuatan maksiat dia sehingga merasa dirinya sebagai orang yang asing, merasa orang jauh dengan dia semua, merasa dia orang paling begini paling begitu. Akhirnya merasa terkucilkan. Iya. mulai dari menjauh dari majelis ilmi. Apa sebabnya? Al-maksiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan menyatakan, ma tahaban ar-rajulani fillah thumma furriqa bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Ia tidaklah dua orang yang saling cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aku rukun, dekat, masya Allah, dulu kayaknya tidak ada masalah. Ia seperti saudara, seperti adik kakak, seperti ternyata tiba-tiba berpisah. Ia ngakur, musuhan. Itu kata Rasulullah SAW, sebabnya adalah dosa salah satu dan keduanya. Ketika sama-sama taat, masya Allah, tapi kembali ke yang satu futur, yang satu mulai banyak dosa, akhirnya dia merasa iya enggak pantas berteman dengan teman yang baik. Lama-lama dia merasa kok temannya ini kok berubah sikapnya kepada saya. Apa tidak? Itu adalah karena sebab maksiat dia. Kata Imam Qayyim rahimahullah, khusyah fi nafsi. Iya, akhirnya merasa kok orang-orang mulai memperhatikan dia. Akhirnya kok merasa terus al-maksiat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal abda idza adnaba nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Ketika dia berdosa maka ditulis di titik hitam di kalbunya dengan titik hitam. Bayin taba wastaghfara saqula qalbu. Kalau dia taubat, beristighfar akan kembali bersih. Fa in zada, kalau dia nambah dosa, zadat, maka semakin tambah hitam itu di kalbunya. Hatta ta'alu qalbah, sehingga hitam tersebut menguasai kalbunya menjadi hati yang hitam pekat. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena sebab perbuatan-perbuatan dosa, ia di titik hitam hatinya, menjadi keras hatinya, sulit mendengar nasihat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah, untuk ia melembutkan hati sehingga mudah mendengar ilmu, mudah menghafal ilmu, iya. Dan tadi itu sekali lagi sebab yang tersebab seorang bisa istiqamah dalam talabul ilmi tidak futur adalah tarkul maksiyah. Nah, datang seorang kepada para ulama kita, seorang salaf, iya, apa amalan yang terbaik untuk memperbaiki atau untuk melembutkan hati? Iya, kata beliau, zikrullah. Tidak ada yang paling bermanfaat untuk meraqiq qulubana kecuali zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, qiraatul Qur'an termasuk zikrullah. Maka banyak-banyak berzikir, banyak-banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ketika kalbu ini ikhwanu fillah rahiman rahimakumullah tersentuh, lembut, akan tersentuh, mudah tersentuh dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin yang saya rasa penting. Iya, kadang syubhat tadi bisikan syaitan. Yang saya bilang, syaitan kadang iya membuka pintu, mengatakan satu pintu kebaikan untuk kita menjauh dari pintu yang banyak. Iya, di antaranya ini. Kadang menggoda seorang iya untuk meninggalkan ilmu, meninggalkan majelis ilmi, menjauh dengan alasan tadi iya kurang manfaat ketika belajar. Apa sih hasil kamu selama ini? Kamu sudah ngamalkan apa belum ilmu yang kamu belajar, kamu pelajari? Seakan-akan nasih, tapi padahal dia sedang tergiring untuk meninggalkan iya kebaikan. Sekali lagi, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, julusuna iya di majalis yang ilmi, duduknya kita di majalis ilmi adalah khair. Iya, ketika kita mengamalkannya maka itu khair ba'dal khair. Ketika kita kemudian bisa kita ajarkan kepada anak kita, istri kita, maka kebaikan berikutnya disyukurilah. Ya, hati-hati dari bisikan-bisikan syaitan. Nama Allah alam bisa cukup insyaallah. Nanti kita baca pada Isa. Subhanallah.